saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli sadaqatih hatta yufsala bainan nas aw qala yuhkama bainan nas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, setiap orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya selama di padang mahsyar sampai ada keputusan untuk manusia masuk surga atau neraka. Hadis riwayat Ahmad. Yazid bin Abi Habib rahimahullah, salah satu perawi hadis, mengatakan bahwa gurunya Abu Khair rahimahullah setiap hari bersedekah baik dengan kue, bawang atau lainnya. Ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur dan berkumpul di padang mahsyar, matahari demikian dekat dengan kepala manusia. Manusia demikian menderita karenanya. Tidak ada orang yang merasakan kenyamanan pada hari itu, kecuali orang yang memiliki amal yang menyebabkan dia mendapatkan naungan di hari yang demikian terik. Amal penting yang menjadi naungan bagi pelakunya adalah sedekah. Semakin hebat kualitas dan kuantitas sedekah, maka naungan tersebut akan semakin nyaman. Sedekah yang hebat adalah sedekah yang dilakukan sekali, namun pahalanya mengalir tiada henti. Itulah wakaf. Bisa wakaf berupa wakaf tanah, ataupun wakaf bangunan, atau wakaf Al-Quran. Wallahu a'lam. Sumber konsultasisyariah.com oleh Al-Ustaz Aris Munandar, hafizahullah. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.